Yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala faslun fi tawakkuli. Kemudian haruslah penuntut ilmu itu punya tawakal dalam menuntut ilmu. Dan jangan yahtamu terlalu perhatian dengan masalah rizki. Dan janganlah dia sibukkan hatinya dengan masalah rezeki. Diriwayatkan oleh Abu Ja'far, rawi Abu Hanifah. Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang belajar agama Allah maka Allah akan cukupi apa yang dia pikirkan dan Allah akan berikan padanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Di catatan kaki dikeluarkan oleh Ar-Rafi'i dari Abu Yusuf, dari Abu Hanifah, dari Anas dan Al-Khatib Ibnu Najjar, dari Abu Yusuf, dari Abu Hanifah, dari Abdullah bin Jus'in Az-Zubaydi. Ya, tentang beliau kata Bukhari, lahu suhbatun, beliau adalah sahabat Nabi yang tinggal di Mesir. Fa'inna manistaghola, karena siapa yang tersibukkan hatinya dengan masalah rezeki, menalkut berupa makanan pokok dan pakaian, maka jarang-jarang dia bisa fokus di tahsil mendapatkan akhlak mulia dan hal-hal yang unggul. Qil, dikatakan dalam syair, da'al makarima, biarkanlah hal-hal yang unggul, la tarhalu liburiyatiha, tidak pergi liburiyatiha karena bagi yang mencarinya. Waqa'ud, dan duduklah. Fa'innaka, makasunya anta ta'im, ini fa'il bermakna maf'ul. Fa'anta ta'im, maka engkau adalah orang yang diberi makan. Al-kasi, orang yang diberi pakaian. Sarah, da artinya utruk, tinggalkanlah hal-hal yang mulia. La tarhalu anta, maka tarhalnya adalah engkau. Janganlah engkau, la tarhal, janganlah engkau pergi liburiyatiha untuk mencarinya. Jala engkau safar untuk mencarinya, duduk saja. Artinya anda wal makarimi, jangan mengklaim memiliki keunggulan karena engkau adalah orang yang sibuk dengan makanan dan pakaian. Ai anta dzu tu'amin wa kiswatin, engkau adalah pemilik makanan dan pakaian yang sibuk untuk mendapatkannya. Fa anna yatayassaru laka tahsilul makarimi, maka bagaimanakah mungkin mudah bagimu mendapatkan hal-hal yang unggul. Ada seorang berkata kepada Mansur Al-Halaj, Mansur Al-Halaj adalah Al-Husain bin Mansur Al-Halaj Al-Farisi Al-Baydawi Al-Baghdadi, seorang sufi kemudian ahli kalam, kutila di Baghdad. Wa'ad ba'dhum, sebagian orang menilai beliau termasuk orang-orang yang sesat karena ida'ah mengklaim menyatunya Allah pada dirinya. Tadi dibunuh di zaman Al-Muqtadir tahun 309 Hijriah. Dia beri aku wasiat, maka dia mengatakan, hiya nafsuka, dia adalah dirimu. In lam tusaghilhu, jika engkau tidak menyibukkannya dan mempekerjakannya, maka dirimu akan menyibukkan dirimu. Maka jika engkau tidak sibukkan dia dengan aktivitas, maka dia akan menyibukkan dirimu. Maka sepatutnya setiap orang untuk menyibukkan dirinya dengan amal kebaikan, sehingga dia tidaklah disibukkan oleh dirinya sendiri dengan hawa nafsunya. Dan janganlah orang yang berakal itu sibuk memikirkan perkara dunia karena alhamma, karena galau dan sedih tidaklah mencegah musibah dan tidak pula manfaat, namun membahayakan hati dan akal serta badan, dan merusak dan mengkancaukan amal kebaikan. Dan adalah perhatian dengan urusan akhirat, karena itulah yang manfaat. Adapun hadis yang mengatakan di antara dosa ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali karena galau memikirkan penghidupan. Catatan kaki disebutkan oleh Suyuti dengan redaksi, di antara dosa ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat dan wudu, haji dan umrah. Sahabat bertanya, lalu apa sih yang menghapusnya wahai Rasulullah? Rasul mengatakan al-humum, berbagai macam kegelisahan karena memikirkan penghasilan dan penghidupan. Suyuti mengatakan dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Abu Hurairah. Ibnu Asakir mengatakan dari Jiddan, di sanadnya terdapat Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub yang dia perawi yang da'if. Maka hadis da'if. Wal muradu minhu, maka yang dimaksudkan seandainya hadisnya sahih, maka maknanya qadru hammin adalah seukur pemikiran yang tidak merusak amal kebaikan. Wala yusrul alqalba surlan, dan tidak menyibukkan hati dengan kesibukan yang merusak hadirnya hati ketika salat. Fa inna dzalikal qadru minal hammi, maka galau dengan kadar semacam itu wal qasdi, dan niat semacam itu min a'malil akhirah, termasuk amal akhirat. Kemudianlah Buddha haruslah bagi penuntut ilmu untuk mempersedikit hubungan-hubungan yang berkenaan dengan dunia, relasi-relasi berkenaan dengan dunia, kegiatan kungko-kungko, ngobrol-ngobrol, pertemuan, atau kemudian rapat-rapat yang kurang penting. Itu wajib dipersedikit oleh orang yang mau serius menuntut ilmu dan belajar agama. Sedikitkan biqadril wus'i, semaksimal mungkin. Oleh karena itu banyak, maka mereka banyak ulama yang memilih untuk al-ghurbah, berada di tempat yang asing sehingga tidak banyak hubungan-hubungan keduniaan yang harus dipenuhi. Kemudian seorang penuntut ilmu harus sabar menghadapi an-nasab, capek dan masaqah, kesulitan saat safar dalam rangka belajar. Sebagaimana perkataan Musa alaihissalam ketika safarnya untuk belajar, falam yungkal, dan tidaklah dinukil dari Musa di safar-safar yang lainnya. Firman Allah Ta'ala, walaqad laqina min safarina hadza nasaba, sungguh kami telah mendapatkan karena safar kami ini untuk berjumpa dengan guru yaitu Khadir nasaban, capek. Tidaklah disadari bahasanya safar untuk kegiatan belajar tidak lepas dari capek, karena menuntut ilmu perkara yang besar, dan dia lebih mulia daripada orang yang berperang menurut mayoritas para ulama, dan pahala itu seukur capek dan letih dan capeknya. Maka siapa yang sabar untuk capek karena menuntut ilmu, dia akan mendapatkan kenikmatan tafuku yang lebih unggul daripada semua kenikmatan dunia, yaitu kenikmatan ilmu. Oleh karena itu Muhammad bin Hasan rahimahumullah, jika begadang di malam hari maka terulai semua permasalahan, kemudian belum merasakan kegembiraan, maka masalah-masalah yang muskil terurai dengan meneliti, mentelaah di malam hari, kemudian beliau merasakan kebahagiaan luar biasa. Kemudian beliau katakan, aina abna'ul muluki, dimanakah para pangeran-pangeran dari kenikmatan ini, yaitu kenikmatan ilmu. Dan sepatutnya bagi penuntut ilmu tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain selain ilmu, dan tidak berpaling dari fikih. Muhammad rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang ingin meninggalkan ilmu kita ini sesaat, maka adalah dia tinggalkan sesaat. Inna sina'atana, sesungguhnya sina'ah, maka ada namanya sina'ah hadisiyah, ada namanya sina'atul fatwa. Ilmu tahqiq itu disebut dengan sebutan sina'ah hadisiyah. Apa itu sina'ah? Sina'ah itu ilmu praktek, ilmu tapi sisi prakteknya banyak. Sina'ah itu adalah ilmu yang didapatkan dengan banyak mumarosa, banyak diulang-ulang, banyak praktek. Dia bukan ilmu teori. Tahqiq hadis itu bukan ilmu teori, namun ilmu praktek. Maka dia disebut dengan sebutan sina'ah hadithiyah. Fatwa itu disebut dengan sina'atul fatwa. Karena fatwa mengkaji satu permasalahan fikih yang ditanyakan oleh umat itu perlu jam terbang. Tanpa jam terbang yang tinggi, banyak praktek, orang tidak bisa berfatwa. Maka orang yang cuma ngajar kitab fikih, tidak pernah mendapatkan pertanyaan, tidak pernah membahas kasus di masyarakat, dia tidak bisa dan tidak boleh berfatwa. Inna sina'atana hadihi, senya ilmu kami ini dari ayunan sampai liang lahat. Watakhala huwa, maka beliau Muhammad dan Ibrahim bin Jarrah, mungkin Muhammad ibn Hasan, menemui Abu Yusuf. Ya'uduhu, membesuk Abu Yusuf dalam sakit yang mengantarkan pada kematian. Ketika itu Abu Yusuf yajudu binafsihi. Yajudu binafsihi itu artinya proses keluarnya nyawa. Maka apa yang terucap oleh Abu Yusuf saat sakaratul maut, ternyata ramyul jimari raqiban afdal am rajilan, lempar jumroh naik kendaraan itu lebih utama ataukah sambil jalan kaki. Maka Abu Yusuf berkata kepadanya, ya, pada yang membesuk, ya, pertanyaannya padahal beliau dalam keadaan sakaratul maut, lempar jumroh itu afdalnya naik unta atau sambil jalan kaki. Palingnya al jawab, maka yang ditanya tidak tahu jawabannya. Tsumma ajaba bi nafsi, kemudian beliau jawab sendiri, habis itu beliau meninggal dunia. Betul-betul ilallah, sampai meninggal dunia. Hakadah, demikian sepatutnya orang yang berilmu ahli fikih untuk menyibukkan diri dengan fikih di semua waktunya. Maka pada saat itu dia akan mendapatkan nikmat luar biasa dari ilmu. Wakil dikatakan ruya, terlihat di mimpi. Siapa yang terlihat? Muhammad bin Hasan rahimallahu, terlihat di mimpi setelah beliau wafat. Dan ditanyakan kepada beliau, bagaimanakah keadaanmu dulu ketika nazak? Nazak itu sakaratul maut. Maka kata beliau, aku sedang merenungkan tentang satu permasalahan budak mukatab. Lagi mikirkan masalah budak mukatab, budak yang dikatakan oleh tuannya, jika engkau bisa nyicil sekian selama sekian tahun, maka engkau merdeka. Jika karena sibuk mikirkan masalah fikih budak, lam as'ur bi khuruji ruhi, aku tidak merasa nyawaku sudah keluar. Wakil dan dikatakan bahasanya beliau Muhammad bin Hasan di akhir umurnya mengatakan, permasalahan budak mukatab telah menyibukkanku dari persiapan untuk hari ini. Dan beliau mengatakannya itu tawaduan, karena tawadu. Di catatan kaki 3 tentang masalah lempar jumrah, lempar jumrah sambil jalan kaki lebih disukai di dua lemparan pertama, yaitu di Jumratul Ula dan Wusta yang ada di dekat Masjid Khaif, bukan di lemparan yang ketiga yaitu Jumratul Aqobah. Untuk Jumratul Aqobah aram yufiha rakiban afdal, makin lebih afdal sambil naik kendaraan yang itu dulu memungkinkan dan sekarang tidak memungkinkan. Semuanya harus jalan kaki. Dan pasal selanjutnya tentang waktu belajar. Fil, ada yang mengatakan waktu tahsil yaitu waktu belajar itu dari ayunan sampai liang lahat. Al-Hasan bin Ziyad itu dakhala fil fiqhi, masuk dalam ilmu fikih, belajar fikih dalam usia ketika beliau berumur 80 tahun. Dan beliau tidak pernah tidur malam hari di atas hamparan selama 40 tahun. Fa'ata ba'da dzalika, dan beliau punya umur lagi setelah itu 40 tahun. Wa afdal awqatihi, dan waktu ideal untuk belajar agama adalah syakhu asy-syabab. Ya, maka orang tadi Hasan bin Ziyad itu berarti total umurnya 160 tahun. Sampai 80 tahun entah kemana, kemudian baru umur 80 tahun belajar fikih selama 40 tahun. Setelah itu baru mengajarkan fikih dan berfatwa 40 tahun, habis itu meninggal. Syarhus sabab artinya awaluhu, di awal masa muda, meskipun masa tua juga tidak mengapa. Buktinya ini siapa? Al-Hasan bin Ziyad baru belajar fikih setelah jadi simbah-simbah umur 80 tahun. Itu baru kemudian ngapal matan fikih, baru kemudian ya belajar fikih dari dasar sampai akhirnya bisa ngajar. 40 tahun lamanya belajar. Waktu sahur dan di waktu sahur, dan waktu antara maghrib dan isya. Dan sepatutnya penuntut ilmu menghabiskan semua waktunya. Dan jika dia bosan dari satu ilmu, adalah dia sibukkan dengan ilmu yang lain. Apa dia sedang sibuk membaca ilmu fikih, maka tentu ada masa bosan. Ketika masa bosan itu, baca sejarah, baca syiar alam inubala atau yang lainnya, baca cerita-cerita. Dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jika mala anil kalam, bosan ngomong, maka beliau mengatakan, datangkan padaku diwan para penyair. Diwan itu buku kumpulan syair, ontologi bahasa Indonesia. Dan adalah Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, beliau tidak pernah tidur di malam hari, dan beliau meletakkan di dekatnya buku catatannya. Jika beliau bosan dari satu jenis ilmu, maka beliau yang dur melihat dan membaca jenis ilmu yang lainnya. Dan beliau meletakkan di dekatnya wadah berisi air. Dia hilangkan kantongnya dengan air. Maka nayakun, dan beliau mengatakan ngantuk dan tidur itu bagian dari panas, maka perlu disiram air. Ya, biar hilang. Kemudian fasal fisafaqah wan nasiha, tentang kasih sayang dan nasihat. Sepatutnya sahibal ilmi, seorang yang berilmu, seorang guru adalah seorang yang musyfiqan, seorang yang besar kasih sayangnya, nasihat, menginginkan kebaikan, bukan orang yang hasad, karena hasad itu membahayakannya dan tidak manfaat baginya. Adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau para ulama mengatakan inna ibn al-muallim yakunu alima, sesungguhnya anaknya seorang guru itu menjadi seorang yang berilmu, karena sang guru ingin ayakuna, supaya murid-muridnya dalam Al-Quran itu jadi ulama-ulama. Maka karena berkah keyakinannya, kasih sayangnya terhadap murid-muridnya, jadilah anaknya orang yang berilmu. Dan beliau rahimahullah ta'ala yahki bercerita bahasanya, As-Sadr al-Ajal Burhanul A'imah rahimahullah ja'ala waktu sabaqi, menjadikan waktu pelajaran untuk anak-anaknya, yaitu Asadir Asyahid Isamuddin dan Asaid Nasiruddin. Waktu Dohwa Al-Kubra, di waktu duha yang besar setelah semua pelajaran. Wakana dan kedua anaknya mengatakan, sesungguhnya tabiat kami sudah bosan dan sudah bosan fidalika di waktu tersebut. Lantas sang bapak mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang datang dari jauh dan anak-anak orang besar, mereka datang kepadaku dari berbagai penjuru bumi. Fala buta, maka tidak boleh tidak aku harus mengutamakan waktu pelajaran mereka. Fabi barokati syafaqati, karena barokah rasa kasih sayang beliau, dua anaknya unggul, lebih unggul daripada mayoritas para ulama fikih di berbagai kota dan di lebih dan penduduk bumi di zaman itu di bidang fikih. Tapi atina tadi takilu, takilu maknanya bikasil kaf, takilu ataftu artinya futur, sudah lemes. Nah, kemudian jambari sepatutnya, sepatutnya orang yang berilmu. Jadi kalau tadi adab penuntut ilmu, maka kita sekarang adab guru. Sepatutnya seorang seorang yang berilmu, ala yunazi ahadan, tidak mendebat seseorang, tidak tengkar dengan mereka, karena itu buang-buang waktu. Mungkin dikatakan orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikannya, adapun orang yang berbuat jelek maka akan cukup bagi dirinya kejelekannya sendiri. Membacakan syair kepadaku Syekh Al-Imam Az-Zahid Al-Arif Uknul Islam Muhammad Ibn Abi Bakar, yang terkenal dengan sebutan Imam Khawakhab Zadah Mufti Fariqaini. Beliau mengatakan, membacakan syair kepadaku Sultan Syariah wa Tariqah Yusuf Al-Hamdani, syairnya da al-mar'a la tajzihi ala su'i fi'lihi, biarkan seorang jangan balas perbuatan yang jelek. Cek fihi ma fihi, akan mencukupinya dan membereskannya perbuatannya sendiri. Wa ma huwa fa'iluhu, dan apa yang dia lakukan. Dan dikatakan, siapa yang ingin membuat hina musuhnya, yaitu orang yang tidak dia sukai, maka adalah dia mengulang-ulang pelajaran, artinya tidak membalas. Wa unjitu, dan dibacakan syair kepadaku, ida syikta, jika engkau ingin menjumpai musuhmu rahiman dalam keadaan hina, dan engkau bunuh dia roman karena galau, dan engkau bakar dia karena galau, farumun al-ula, maka inginkanlah kedudukan yang tinggi, wasdat minal ilmi, ya, tambahkan dan bertambahlah ilmu. Man istada ilman, karena siapa yang bertambah ilmu, zada hasidu ghamma, maka orang yang hasadnya, orang yang hasad kepadanya akan semakin roman, sedih dan susah. Faqil, dan dikatakan, alaikandalah engkau menyibukkan dengan kepentingan dirimu sendiri, jangan sibuk dengan menghancurkan musuhmu. Karena jika engkau tegakkan masalah dirimu, tadom manadalika, maka itu memberikan jaminan hancurnya musuhmu. Wa iyaka, dan yang dimaksud musuh adalah orang yang tidak suka dengan kebaikan yang engkau dapatkan. Wa iyaka, dan hati-hatilah dengan al-mu'adah, permusuhan, karena permusuhan itu akan mempermalukanmu dan akan membuang-buang waktumu. Dan alaika, kewajiban anda wahai penuntut ilmu dan wahai orang yang berilmu, tahammul sabar, terutama menghadapi orang-orang yang sufaha, orang-orang yang suka usil. Isa bin Maryam mengatakan, sabarlah dari orang yang suka usil, wahidatan sekali supaya kalian beruntung 10 kali. Kemudian unsyid dibacakan syair kepadaku karya seseorang. Aku telah coba manusia generasi demi generasi, dan aku tidak lihat di dunia manusia selain khotal dan qali. Dalam awal dan aku tidaklah melihat fil khatub asyadda waqa'an wa as'ab min mu'adati rijali. Kita baca sarahnya. Balau itu artinya aku menguji manusia generasi demi generasi, ai zamanan ba'da zamanin, falam ara, maka aku tidak melihat selain khotal dan qali. Khotal maknanya ghadar, melanggar janji dan perjanjian. Qali artinya mubghad, orang yang tidak disukai. Dan aku tidak melihat khotub, jama dari khotbin, maknanya al-amru al-azim, maka aku tidak melihat dalam perkara-perkara yang besar. Asyadu waqa'an ai asyadu ta'thiran, yang lebih berefek dan yang lebih sulit. Minal mu'adati rijali, daripada bermusuhannya, bermusuhan, saling bermusuhan. Waduktu, dan aku telah mengecap mararatul asyai, pahitnya segala sesuatu. Turan ay jami'an, semuanya. Wa maduktu, dan aku belum pernah mengecap sesuatu yang lebih pahit minasuali, daripada minta-minta atau ngemis. Kemudian iyaka waspadalah, janganlah punya buruk sangka dengan mukmin, karena itu adalah sebab permusuhan, dan itu tidaklah halal. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berprasangkalah yang baik dengan orang-orang yang beriman. Dan tidak ada keterangan lebih lanjut tentang hadisnya, meskipun makna kandungannya benar. Wa inna mayan sya'udhalika, buruk sangka itu muncul karena jeleknya niat. Wa su'i sarirati, dan jeleknya hati. Sebagaimana kata Abu Thayyib, yaitu Al-Mutanabi, idza sa'a fi'lun mar'i sa'a dhununuhu. Jika jelek perbuatan seseorang, maka jelek sangkaannya. Fa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Ya, di sarahnya, jika jelek perbuatan seseorang akan jelek prasangkanya. Fayambari, maka sepatutnya berbaik memperbagus sangkaan dengan kawan-kawan. Wa saddaqa ma ya'taduhu, dan yakinilah apa yang telah biasa min tawahumi, dari anggapan. Artinya saddiq, percayalah apa yang telah dia biasa, min tawahumin wa khatirin yahtu ala qalbihi, daripada anggapan dan sangkaan yang ada pada hatinya. Maka benarkanlah dan utamakanlah apa yang jadi kebiasaannya, bukan sangkaan yang terlintas di dalam hati. Wa ada muhibbihi, dan dia memusuhi orang-orang yang mencintainya, yaitu menampakkan permusuhan kepada orang-orang yang mencintainya. Biqauli idatihi, pada orang-orang yang dia cintai, dengan perkataan yang rusak. Wa asba filailin nasyaki mudlimi, dan jadilah dia di malam berupa keraguan muzlimi yang gelap. Aisara, jadilah dia pada orang-orang yang dicintai dalam keraguan yang gelap seperti malam. Arti bait secara keseluruhan, yakni yasuku fi sadaqati ahbabihi, dia meragukan persahabatan orang-orang yang mencintainya dan meragukan sempurnanya rasa cinta mereka kepadanya, biqaulil a'da'i, gara-gara omongan orang yang tidak senang, binaan ala maqila, berdasarkan apa yang dikatakan ya, berdasarkan apa yang dikatakan. Okay. Maka wasaddaqa, dan dia mempercayai mayataduhu, apa yang biasa. Min tawahumin, dari anggapan dan prasangka. Wa'ada, dia memusuhi orang yang dia cintai, biqauli idatihi, karena perkataan musuhnya. Wa'asbaha, jadilah dia di malam, minasyaki, keraguan-keraguan mudlimi, di malam yang gelap, fi lailin mudlimi, di malam yang gelap, jadilah dia fisyakin, dalam ragu-ragu. Wa unsitu libatin, dan aku diberi, dibacakan syair libatin oleh sebagian mereka. Tanaha, jailah anil qabihi, yang jelek. Walam turidhu, janganlah menginginkan yang jelek. Bamin, paman alai tahu, dan orang yang engkau berikan kepadanya hasanan, sesuatu yang bagus, fasidhu, maka tambahkanlah kepadanya. Satukfa, maka telah engkau akan dicukupi dari musuhmu, kulakaidin, semua tipu daya. Idakada al-aduwu, jika musuh melakukan tipu daya, fala takidhu, maka janganlah engkau melakukan tipu daya. Artinya, bahkan serahkanlah kepada Allah, Allah yang akan membalasnya. Wa unsitu, dan aku dibacakan syair. Syair ini karya Syekh Al-Amid Abil Fatah Al-Busti. Beliau mengatakan, orang yang berakal tidak akan pernah selamat dari orang yang bodoh. Yasuku zulman wa i'natan, yang akan menggiringkan untuknya kezaliman. Ya, orang bodoh itu akan menggiring kepada orang yang berilmu kezaliman, wa i'natan, dan kepayahan. Fal yakhtar asilma ala harbihi, pilihlah damai daripada perang. Fal yalzam al insota insotan, dan senantiasalah al insota diam, insotan diam. Iknatan artinya menjerumuskan ke dalam sesuatu yang tidak mampu keluar darinya. Kemudian, maka adalah orang yang punya akal memilih damai daripada perang dengan orang bodoh, dan senantiasa al-insota diam, insota. In jika, sota. Oh, kalau di sarahnya dipisah itu, in sama sotnya, in sota. Ya, sota artinya in makna bait, in hamala wasoha al jahil, sota bersuara atau teriak-teriak. In hamala wasoha al jahil, jika orang yang bodoh itu teriak-teriak, maka orang yang berakal memilih diam, tidak mau merespon. Karena jawaban untuk orang yang dungu adalah dengan diam. Jadi in sota, in jika sota, orang jahil tersebut bersuara, yaitu teriak-teriak. Kemudian fasal selanjutnya, fistifadah, tentang mengambil faedah. yang baru sepatutnya penuntut ilmu itu mengambil faedah setiap waktu sehingga dia mendapatkan keutamaan. Dan dalam jalan istifadah ayaku nama'u bersamanya di setiap waktu, dan cara atau metode supaya mendapatkan faedah hendaknya bersamanya di setiap waktu tinta, sehingga dia mencatat apa yang dia dengar berupa berbagai macam fawaid. Sebagaimana ungkapan mengatakan apa yang dihafal itu lari dan apa yang dicatat ditulis itu qara tetap. Maka beliau sarankan agar seorang penuntut ilmu itu membawa buku kecil di sakunya atau di tasnya yang dia bawa kemana-mana, ada pulpen. Ketika dengar orang mengucapkan satu hal yang bagus atau apa yang perkataan yang menarik bagus, kemudian dia catat di situ. Wakil tadi katakan ilmu itu hanyalah diambil dari mulut para arijal, mulut orang, karena mereka menghafal terbaik apa yang mereka pernah dengar, kemudian mereka menyampaikan terbaik apa yang mereka hafal. Artinya menuntut ilmu dengan guru itu mempersingkat perjalanan, karena guru ini dia mendengar banyak hal dan yang dia hafal yang terbaik-baik dari hal-hal yang ada, dan dia akan sampaikan kepada muridnya yang dia sayang hal yang terbaik yang dia hafal dan dia ketahui. Kemudian Syekh Al-Imam Al-Ajjal Al-Adib, seorang sastrawan, Al-Ustadz Ruknuddin Al-Ma'ruf yang terkenal dengan sebutan Al-Adib Al-Mukhtar, mengatakan, Hilal bin Yasar mengatakan, aku melihat Nabi SAW berkata pada para sahabatnya satu ilmu dan hikmah. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, ulang untukku apa yang kau sampaikan pada mereka. Maka Nabi berkata kepadaku, apakah bersamamu tinta? Maka aku katakan, aku tidak ada bersamaku tinta. Maka Nabi mengatakan, wahai Hilal, janganlah engkau pernah terpisah dari tinta, karena kebaikan padanya dan pada orang-orang yang membawa tinta ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hilal bin Yasar, di catatan kaki Hilal bin Zaid bin Yasar bin Bula, bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini kemudian ada hadis panjang, tidak ada keterangan lebih lanjut, dan namun nampaknya satu hal yang sangat asing jika Nabi bicara tentang masalah wadah tinta dan seterusnya. Atau masih di catatan kaki, mungkin bisa kita baca lebih lanjut. Beliau tinggal di Askolan. Mana kalalahu ahadis Bukhari mengatakan di hadis-hadisnya terdapat banyak yang mungkar. Qal wa Abu Iqal hadha amatu ahadisi, mayoritas hadis-hadisnya apa yang kau sebutkan dan hadis dengan sanad-sanad ini tidaklah terjaga. Dan beliau tidaklah menyebutkan di antara hadis-hadis yang dibawakan olehnya hadis yang dibawakan oleh penulis taklim muta'alim. Bayu Qal, dia adalah bekas budaknya Rasul. Dia mengatakan bekas budaknya Anas. Warawalahu Ibnu Majah hadisan wahida, Ibnu Majah meriatkan untuknya satu hadis saja tentang keutamaan tawaf sambil hujan-hujanan. Ibn Hibban mengatakan dia meriatkan dari Anas berbagai hal yang palsu yang sama sekali tidak pernah disampaikan oleh Anas. Tidak boleh berhujah dengannya sama sekali bil kitabah bil kolam, tentang menulis dengan pena dan ilmu menulis. Kemudian As-Sadr Asy-Syahid Isamuddin berwasiat kepada anaknya Samsuddin, hendaklah menghafal setiap harinya sesuatu yang sedikit dari ilmu dan hikmah. Fa inna yasirun, karena itu satu hal yang mudah. Wa an qaribin, dan tak lama nanti akan banyak. Ya, Isam ibn Yusuf pernah satu ketika membeli pena dengan harga 1 dinar, bayangkan. 4,25 gram emas dapat 1 pulpen. Kenapa? Liyaktuba ma sami'ahu fil hal. Ya, karena mau menulis apa yang dia dengar saat itu, khawatir nanti kalau ditunda hilang. Saat itu pas pelajaran, pintanya habis. Kemudian ada faedah bagus dari gurunya. Kemudian dia mengatakan dia ingin nyatat, habis habis atau patah penanya. Maka kemudian dia umumkan sama teman-temannya, siapa yang mau menjual pena untukku, ya, satu pena saya beli 1 dinar. Teman-temannya penanya cuma satu-satu, pinjam tak mungkin. Maka dia langsung mengatakan, siapa yang mau ku beli penanya 1 dinar. Pada banyak orang yang lempar pena ke arah beliau, jadi ambil satu. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya mencatat fawaid, karena mengatakan nanti boleh jadi lupa. Maka umur itu pendek, ilmu itu banyak, maka sepatutnya tidak membuang-buang waktu dan jam. Manfaatkanlah malam dan keadaan sendirian. Sampaikan ke kila dikatakan tentang Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau mengatakan malam itu panjang, jangan pendekkan malam dengan tidur. Kalau orang tidur kayaknya baru sebentar, udah pagi ya, pendek sekali. Habis isak tidur, tiba-tiba bangun udah adzan subuh loh. Kayaknya malam itu panjang kok, baru tadi kok sudah subuh. Maka beliau katakan malam itu panjang, jangan pendekkan malam dengan tidurmu. Dan siang itu terang, jangan gelapkan siang dengan dosa-dosamu, jangan keruhkan siang dengan dosa-dosamu. Kemudian tepatnya memanfaatkan orang-orang tua atau para syekh dan mengambil faedah dari mereka. Karena tidak semua orang yang luput itu bisa dikejar. Guru kami Syekhul Islam di Fi Masikhatihi mengatakan di mengatakan tentang guru-gurunya, kamin syekhin kabirin adraktu, betapa banyak orang sepuh, orang berilmu yang sepuh yang aku jumpai. Wama istakhayyartuhu, meminta pilihan, aku tidak istikharah untuknya. Tapi banyak aku menjumpai orang orang yang berilmu yang sudah sepuh, dan aku tidak istikharah untuk itu. Mungkin maknanya demikian, aku tidak istikharah untuk itu karena beliau langsung belajar dengannya, memanfaatkan dalam rangka memanfaatkan orang yang berilmu yang sudah sepuh. Wa aqul, dan aku katakan ala dzalikal fauti, ya, karena tertinggal semacam ini, mansya'an hadzal bait, itu menjadi titik tolak bait berikut ini. Lahfa ala fauti talaqi, lahfa makulu mafata wa yufna yulqa. Lahfa itu kata-kata untuk tahasur, menyatakan sedih atas sesuatu yang terlewat. Maka dia mengatakan, sehingga maknanya betapa sedihnya, betapa menyesalnya karena terlewat untuk berjumpa dengan ulama-ulama sepuh, wa akabirul fudola, dan orang-orang soleh yang senior. ahdiri datanglah, maka inilah waktumu. Wala fatani taukid. Dan tidak semua yang fata terluput, wa yufna dan fana yulqa, yulfa ay yujada dijumpai. Artinya la yujad, tidaklah dijumpai semua yang telah berlalu dan fana, dan tidaklah mungkin mendapatkannya. Maka ini adalah tahasur wa ta'asur, perasaan sedih, murni sedih yang tidak bermanfaat setelah keadaan yang berlalu. La fa'ala fauti talaki, maka betapa sedihnya terluput untuk talaki, belajar dengan guru yang sepuh. Lahfa, betapa sedihnya. Makulu mafata wa yufna yulfa, kalau tadi di sarahnya yulfa, maka tidak semua yang berlalu dan fana itu yulfa bisa dijumpai. Di catatan kaki halaman 120 garis ketiga, yakni ya hasrata, betapa sedihnya wahai penyesalannya karena malam-malam telah berlalu dengan kelalaian dari umurku. Wala ya'udu min umri kullu ma madha, dan tidak akan kembali dari umur semua umur yang telah berlalu. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, jika engkau berada dalam satu perkara, fakun fihi, maka seriuslah padanya. Fakun fihi wakafa bil i'radi an ilmilai ta'ala, dan cukuplah berpaling dari ilmu Allah sebagai kesedihan dan kerugian, dan berlindunglah minta kepada Allah darinya malam dan siang. Kemudian penuntut ilmu harus tahammul, sabar menghadapi kesusahan dan kehinaan dalam menuntut ilmu. Cari muka itu tercela karena dia menghinakan diri kecuali dalam rangka menuntut ilmu. Labuta, harus cari muka dengan guru dan pada kawan-kawan dan yang lainnya untuk bisa mendapatkan faedah dari mereka. Ada yang mengatakan ilmu itu kemuliaan, tidak ada hina kepadanya. Namun la yudrak, ilmu tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan menghinakan diri yang tidak ada mulia badannya. Faqala qa'il, ada yang mengatakan, aralaka nafsan tastahi an tu'izuna, maka aku lihat engkau ada analaka, engkau memiliki jiwa yang menginginkan untuk tu'izuha, untuk memuliakan jiwa. Maka engkau tidak akan mendapatkan mulia sampai engkau menghinakan jiwamu sendiri dan dirimu sendiri. Kemudian fasal selanjutnya tentang wara' saat fi halati ta'allum, saat belajar. Sebagian yang meriwayatkan hadis dalam masalah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, siapa yang tidak wara' dalam belajarnya, Allah akan berikan ujian salah satu dari tiga hal. Yang pertama, Allah matikan dia dalam usia muda, atau Allah jumuskan dia dalam rosatik, atau Allah berikan cobaan kepada dia menjadi penjilat penguasa. Fakulama, maka setiap kali seorang penuntut ilmu itu lebih wara', maka ilmunya lebih manfaat dan kegiatan belajar baginya lebih mudah, dan faedah wara' itu sangatlah banyak. Rosatib itu artinya fikura baina qaumin jahilin, tinggal di pelosok, di tengah-tengah orang-orang yang bodoh, yang tidak punya niat minat untuk belajar. Termasuk wara' adalah ayat taharus, menjaga diri dari kenyang dan banyak tidur, serta banyak ngomong, ya, seperti banyak bikin status. Fimala yanfa'u, dalam hal yang tidak manfaat. Dan dalam menjaga diri dari makanan di pasar jika memungkinkan. Alasannya karena makanan di pasar lebih dekat dengan najis, wal khubatha, dan kotoran. Jadi kurang higienis, ya. Ini pasar yang tidak higienis tentunya. Maka ilahnya jelas, ilah najasa wa khubatha. Ya, maka hindari warung-warung yang tidak higienis gitu kalau bahasa kita. wa ab'adu an dzikrillah ta'ala wa aqrab ilal ghaflah, dan lebih jauh dari mengingat Allah dan lebih dekat pada kelalaian. Li'anna absar al-fuqara, karena mata orang-orang miskin tertuju pada makanan di pasar dan mereka tidak mampu membelinya, maka mereka tersakiti dan sedih karenanya, dan oleh karena itu hilanglah barokah makanan itu. Karena dipandangi orang fakir dalam keadaan tidak mampu untuk membelinya, beliau katakan itu menjadi sebab hilangnya barokah. Maka jangan beli makanan di pasar, kata beliau, karena di antara alasannya pertama tadi dekat kepada najis dan kotor, kemudian yang kedua itu makanan yang tidak barokah disebabkan alasan yang beliau sampaikan. Maka rajinlah masak gitu ya, berarti jadi orang yang kreatif rajin masak ya, bukan rajin beli. Wa huqiyah, dan diceritakan bahwa Al-Imam Al-Jalil Muhammad bin Fadl karena fi halati ta'alumi, selama beliau jadi santri dan penuntut ilmu, beliau tidak pernah makan makanan pasar, dan ayahnya tinggal di kampung pelosok. Wa yuhayyi, yang menyiapkan makanannya, dan masuk menemunya pada hari Jumat. Maka ayahnya melihat di rumah anaknya ada roti yauman, pada satu hari ada rotinya pasar. Maka beliau tidak mau berbicara kepada anaknya karena marah pada anaknya. Akhirnya sang anak kemudian meminta maaf kepada ayahnya dengan mengatakan, aku tidak membelinya bapak, walam ardobi, dan aku tidak rida dengannya, tapi yang membawakannya adalah temanku. Maka sang bapak mengatakan, seandainya engkau orang yang hati-hati dan warak, maka temanmu tidak akan berani melakukan hal itu. Hakata demikalah mereka berusaha untuk warak. Falidhalika, oleh karena itu mereka mendapatkan taufik untuk ilmu dan menyebarkan ilmu, sehingga awetlah nama mereka sampai hari kiamat. Namun kalau kemudian kita terima apa yang disampaikan tentang status makanan pasar, maka ini bukan warak dari hal yang haram, bukan warak yang wajib. Warak yang wajib, warak dari hal yang haram. Paling banter ini cuma dinilai kurang barokah, maka dia bukan warak yang wajib. Nah, kemudian seorang ahli fikih dari Zuhadil Fuqaha, dia ahli fikih yang zuhud, berwasiat kepada penuntut ilmu. Alaika, wajib bagimu untuk jaga diri dari ghibah dan menjauhi duduk-duduk dengan orang yang banyak ngomong. Karena orang yang banyak ngomong itu mencuri waktumu dan membuang-buang, mencuri umurmu dan membuang-buang waktumu. Jadi antara bentuk warak, jauhilah, jangan gaul dengan orang yang rusak, ahli maksiat dan para pengangguran yang cuma hobinya kemudian kongkong-kongko nongkrong di angkringan dan yang lainnya. Fa innal mujawarata mu'athiratun la mahalata, karena bertetangga dengan seseorang itu mempengaruhi, la mahalata, tidak boleh tidak pasti mempengaruhi. Dan ndaklah kalau duduk suka duduk menghadap kiblat, wa yakunna mustanan, ndaklah mustanan bi sunnatin nabi, semangat untuk mengamalkan sunnah nabi alaihi salatu wassalam, wayartan, dan memanfaatkan doa orang-orang yang baik, dan hati-hati dari doanya orang-orang yang terzalimi. Wahukiyah, diceritakan ada dua orang yang pergi untuk menuntut ilmu lilurupati ke satu tempat yang bukan kampung halamannya. perantau untuk menuntut ilmu, dan keduanya adalah dua kawan. Keduanya pulang setelah beberapa tahun ke kampung halaman keduanya. Yang satu jadi ahli fikih, yang lain tidak. Maka ahli fikih di negeri tersebut kemudian merenung dan bertanya tentang keadaan keduanya. Bertanya tentang keadaan keduanya, mengulang pelajaran ataukah tidak keduanya, dan bagaimanakah duduk keduanya. Fa ukhbiru, maka mereka diberi kabar bahasanya duduknya orang yang alati tafaqquh, yang belajar fikih, ketika mengulang dia duduk menghadap kiblat, wal misr, dan menghadap kotanya, sedangkan yang lain duduk membelakangi kiblat dan wajahnya ke arah selain kotanya. Fattafaqal ulama wal fuqaha, maka para sepakatlah para ulama dan ahli fikih bahasanya yang jadi ahli fikih tersebut faquha, jadi ahli fikih karena keberkahan suka menghadap ke arah kiblat. Itu wa sunnatu fil julusi, karena itulah yang dianjurkan ketika duduk kecuali dalam kondisi darurat, dan karena berkah doa kaum muslimin, karena kota itu tidak lepas dari para ahli ibadah dan orang-orang baik. Padahal maka kemungkinan yang lebih mendekati ada salah seorang ahli ibadah yang mendoakan kebaikan untuknya di malam hari. Oh, ini berarti terjemah di atas ada yang kurang tepat. Dia duduk menghadap kiblat, kemudian dia duduk di kota, artinya dia tinggalnya di kota tempat dia menuntut ilmu, sedangkan orang yang kedua duduknya suka membelakangi kiblat, wawaju ila ghairil misr, dan wajahnya menghadap ke arah selain kota. Kemudian yang bari, sepatutnya bagi penuntut ilmu tidak meremehkan adab dan hal-hal hal-hal yang hukumnya sunnah. Karena siapa yang meremehkan adab, maka dia akan tercegah dari sunnah. Itu hal-hal yang dianjurkan. Dan siapa yang meremehkan yang sunnah, tercegah dari hal-hal yang wajib. Dan siapa yang meremehkan hal-hal yang wajib, tercegah dari kampung akhirat. Sebagian mengatakan ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun namun kemungkinan yang mendekati bukan hadis, karena sunnah dalam artian hal yang enggak wajib itu mustalah baru. Itu istilah baru. Enggak ada di istilah di masa Nabi. Sunan jamak dari sunnah, artinya hal yang dianjurkan dan tidak wajib. Maka mengatakan mentahawana bil adab hurima as-sunan, wa mentahawana bis sunan hurimal faraid, itu sebagai hadis Nabi, satu hal yang tidak tepat. Redaksinya itu sendiri menunjukkan kalau dia bukan hadis. Kemudian sepatutnya memperbanyak ayub juru as-salata, rajin salat, dan salat sebagaimana salatnya orang yang khusyuk, karena itu adalah alat bantu bagi seorang penuntut ilmu untuk tahsil, untuk mendapatkan ilmu dan belajar. Aku dibacakan syair oleh Syekh Al-Imam Az-Zahid Al-Hajj Najmuddin. Maka gelar haji itu sudah ada sejak masa lama. Ada orang yang di depan namanya dikasih gelar Al-Hajj. Sudah ada sejak masa lama. Dijumpai di sini di kitab Ta'lim Muta'allim. Yang ditulis oleh ulama abad 6 Hijriah. Sudah di masa beliau ada sebutan Al-Hajj Najmuddin. Umar bin Muhammad An-Nasafi rahimallah. Jadilah lil awami wa nawahi, perintah terhadap perintah dan larangan, hafidhan, memperhatikan, dan mengerjakan salat muadzifan rutin, wa muhafidhan, dan memperhatikan. Carilah ilmu-ilmu syariat, rajinlah wajhad, dan bercapek-capeklah, wasta'in, dan minta tolonglah fitayibat dengan hal-hal yang enak, yang halal, tasir faqihan hafidah. Jadilah engkau ahli fikih yang dan hafidhan, yang hafal atau ahli hadis. Mintalah kepada Tuhanmu agar menjaga hafalanmu, rahiban dengan penuh harap untuk mendapatkan karunianya, fallahu khairun hafidha, karena Allah adalah sebaik-baik penjaga. Dan beliau juga mengatakan, taatlah, rajinlah dan jangan malas, dan kalian ila rabbikum, pada Rabb kalian, turja'un, akan dikembalikan. Wala tahja'u, jangan tidur, ya, yaitu jangan banyak tidur. Fakhiyarul wara, maka sebaik-baik makhluk, qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit tidur, minal laili di malam hari. Bayang baris sepatutnya dia membawa catatan dalam setiap keadaan untuk dibaca. Wakil ada ungkapan, malam yakun lahu daftarun fikummihi, siapa yang tidak membawa catatan di lengan bajunya, lam yasbut al-hikmatu fi qalbihi, maka ilmu itu tidaklah tetap, tidaklah terpatri dalam hatinya. Maka di masa silam lengan baju itu dibuat lebar. Dan di dunia para penuntut ilmu, lengan baju itu di masa silam adalah tas kecil, ya, seperti zaman sekarang orang bawa tas kecil yang dibawa kemana-mana. Kalau dulu tas kecilnya itu lengan baju. Maka dikatakan siapa yang tidak punya daftarun, tidak punya buku, catatan di lengan bajunya, artinya bukan orang yang kemana-mana bawa buku, maka ilmu tidaklah kokoh di hatinya. Ingin menjadi orang yang kokoh ilmu di hatinya, kemana-mana bawa buku, ada waktu longgar yang dibaca buku. Bayang bari dan sepatunya di buku catatannya itu ada bagian yang putih, ayakuna fi daftar, ada kemudian yang putih artinya kosong, dan adalah dia membawa pada tinta untuk mencatat apa yang dia dengar, faedah-faedah yang bagus yang dia dengar dari ngobrol bersama orang yang berilmu dan sebagainya. Dan telah kami sebutkan hadis Hilal bin Yasar tentang hal ini radhiyallahu anhu. Tentang makanan pasar di sarahnya disampaikan, ya, karena lebih dekat kepada najis dan kotor, karena orang-orang yang sering tidak peduli dengan adanya najis padanya. Dan makanan pasar lebih jauh dari mengingat Allah dan dekat kepada kelalaian, karena dia terletak di tempat orang-orang yang lalai tidak mengingat Allah. Dan karena mata orang-orang fakir tertuju padanya, yaitu pada makanan tersebut, maka mereka tidak mampu beli, mereka kemudian tersakiti karenanya, karena jatuhnya pandangan mereka pada makanan tersebut, dalam keadaan tidak mampu membelinya, maka hilanglah keberkahannya. Kemudian bab sebelum terakhir, bima yurisul hifdha, lihat perkara-perkara yang akan membuahkan hafalan yang kuat, bima yurisu annisyan, dan hal-hal yang menyebabkan lupa. Aqwa asbabul hifdhi, maka kiat hafalan yang paling sebab menghafal yang paling efektif itu rajin, kemudian muadzafah, rutin, rajin membaca, rajin diulangi, rutin diulangi, kemudian mempersedikit makan, sholat malam, dan rajin baca Al-Quran. Dan rajin baca Al-Quran min asbabil hifdhi, bagian dari sebab kuatnya hafalan. Ada ungkapan yang mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih menambah hafalan dibandingkan qira'atil Quran nadharan, membaca Al-Quran, ya, nadharan dengan membaca mushafnya, tidak dengan hafalan. Dan membaca tanpa hafalan lebih afdal, mengingat hadis, amal umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran nadharan, bukan dengan hafalan. di catatan kaki dua, hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haitsami di Tahriril Maqal dengan redaksi, ibadah umatku yang paling utama dalam baca Al-Quran tidak dengan hafalan. Kemudian Al-Haitsami mengatakan diriwayatkan oleh Hakim At-Tirmidzi dan disebutkan oleh Suyuti. Waqal Suyuti mengatakan dikeluarkan oleh Al-Hakim, itu Hakim At-Tirmidzi dari Ubadah bin Shamit. Penjelasannya cuma demikian. Waro'a Syaddad ibn Hakim, Syaddad bin Hakim melihat salah satu kawannya filmanam dalam tidur. Maka kemudian dia bertanya, sesuatu apakah yang kau jumpai lebih manfaat, lebih manfaat pahalanya di akhirat setelah meninggal dunia? Maka dia katakan, membaca Al-Quran tidak dengan hafalan. Kemudian sepatutnya penuntut ilmu ketika mengambil buku, dia membaca kalimat berikut ini. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim al-aziz al-alim adada kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidin wa tahra adari dahirin. Redaksi lengkap semacam ini tentu perlu perlu dalil spesifik. Ataupun kalau mengambil buku kemudian sekedar bismillah yang ini, maka mungkin ada wajah, ada sisi sisi tidak salahnya, karena ketika dianggap ini satu hal yang penting, maka ada hadis yang mengatakan setiap hal yang penting dia dimulai dengan bismillah, maka dia barokah, yang hadisnya dinilai hasan oleh sebagian ulama, dinilai hasan oleh An-Nawawi dan yang lainnya. Kalau redaksi lengkap demikian tentu perlu dalil spesifik. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, zat yang maha perkasa lagi maha berilmu, sebanyak semua huruf yang dia tulis dan wayaktubu dan dia menulis selama-lamanya dan sepanjang masa. Dan adalah penuntut ilmu setelah setiap kali menulis mengatakan amantu billahil wahidil ahadil haqqil mubin wa taula syarikalah wa kafartu bima siwahu. Habis nulis demikian bacaannya. Ini juga perlu menganjurkan hal ini, perlu dalil spesifik. Dan memperbanyak salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah rahmat untuk alamin, yaitu jin dan manusia. Wakil dan dikatakan, aku mengadu kepada wakil jeleknya hafalanku, maka beliau berwasiat padaku untuk meninggalkan maksiat karena ilmu itu fadlun min ilahi, anugerah dari Tuhanku, dan anugerah Allah tidak diberikan lil asi kepada penggemar maksiat. Kemudian beliau sampaikan sejumlah kiat yang menurut penulis itu menjadi sebab meningkatkan hafalan, yang mungkin sebagiannya adalah berkaitan dengan masalah pengetahuan kedokteran, kesehatan dan biologi. Dan biologi yang boleh jadi di zaman ini tidak lagi cocok karena ilmu menunjukkan, ilmu pengetahuan menunjukkan kalau hal tersebut tidak lagi berhubungan. Maka beliau kata sampaikan di antara yang menguatkan hafalan adalah bersiwa, kemudian minum madu, kemudian mengkonsumsi kundarah. Kundarah di sini bermaknai aluban, di catatan kaki maknanya aluban. Aklu ihda wa isrin, dan makan 21 kismis merah setiap harinya ala riqi, dalam keadaan perut kosong di pagi hari, itu yurisul hifdha, menguatkan hafalan dan menyembuhkan dari banyak penyakit, wal askom dan penyakit. Ada kismis merah, terus 21, ini tentu bisa kita pastikan ini karena babnya bab kesehatan ini. Maka ini perkataan dokter masa silam atau sehingga ini kembali kepada kemajuan ilmu pengetahuan seputar makanan, kemudian faedah makanan dan semacam itu. Demikian juga semua makanan yang mempersedikit dahak, warutubah dan makanan dan hal-hal yang basah atau kemudian basah itu menambah hafalan. Dan semua yang menambah dahak itu menyebabkan lupa. Amma adapun yang menyebabkan anisian lupa, maka dia maksiat kemudian banyak dosa. Tentu betul. Kemudian al-humum wal-ahzan fi umuri dunia. Humum jamak dari ham, gelisah memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ahzan sedih dengan sesuatu yang telah terjadi berkenaan dengan urusan dunia. Tidaklah diragukan, orang yang dalam keadaan demikian tidak bisa ngapal. Orang yang baru sedih karena orang yang dicintai baru saja meninggal dunia, diminta untuk ngapal, tidak ngapal. Apalannya tentu dalam keadaan yang rendah. Demikian juga kasratul asghal, banyaknya kesibukan itu mengurangi hafalan, dan itu betul sekali. Orang yang sibuk, banyak yang dipikir, hafalannya tentu lemah. Sibuk mikir utang, mikir ini, mikir itu, mikir anak, dan sebagainya, tentu hafalannya lemah. Wal alaik, demikian juga banyak hubungan. Banyak hubungan, banyak rapat, banyak ini, banyak acara, asuh ngapal, enggak apa-apa. Bagaimanakah dan telah kami sebutkan bahwa tidak sepatutnya orang yang berakal ayah tama perhatian menghabiskan pikiran untuk masalah dunia karena itu membahayakan dan tidak manfaat. Dan kegelisahan karena dunia tidaklah lepas dari gelapnya hati. Sedangkan kalau mikirkan akhirat tidak akan lepas dari bercahayanya hati. Dan yang akan nampak jejaknya dan bekasnya ketika dalam sholat. Ya, kalau memikirkan dunia mencegah dari kebaikan, dan kalau memikirkan akhirat mendorong untuk melakukan kebaikan dan mendorong untuk sibuk dengan sholat secara khusyuk. Kemudian tahsilul ulumi, kegiatan untuk mendapatkan ilmu itu menghilangkan galau dan sedih. Bagaimana perkataan Syekhul Imam Nasr Ibn Hasan Al-Marinani di qasidahnya. Qasidah itu syair panjang. Istain Nasr Ibn Hasan bikuli ilmin yakhtazin. Mintalah tolong pada Nasr Ibn Hasan bikuli ilmin, setiap ilmu yakhtazin, yang tersimpan. Daka, itulah yang menghilangkan sedih. Wama siwa, adapun selainnya adalah satu hal yang sia-sia. Layu taman yang tidak bisa diberi amanah. Ini kita cek di sarafnya. Makna baitnya, utlubul ma'unah, mintalah pertolongan wahai Nasr Ibn Hasan bikuli ilmin yukhtazan, dalam setiap ilmu yang tersimpan ayuhfat, yang dihafal. Artinya mintalah pertolongan untuk mendapatkan ilmu yang tidak boleh tidak harus menghafalnya dari ustaz dan kawan. maka itulah ilmu yang meniadakan sedih. Karena sempurnanya nikmat ilmu itu meniadakan segala macam kekhawatiran atau lintasan pikiran dan menjadikan orangnya sibuk dengan ilmu. Wa ghairuhu, dan selainnya itu sia-sia, layuk taman. Layuk taman dimaknai layuk tabar, tidak teranggap. Kemudian Syekh Al-Imam Al-Ajjalu Najmuddin Umar bin Muhammad bin Ahmad An-Nasafi mengatakan tentang ummu waladnya. Muwalat adalah budak perempuan yang dikumpul oleh tuannya, kemudian punya anak dari dikumpuli oleh tuannya. Budaknya ini budak yang cantik. Kita katakan ya, menggambarkan budak perempuan dengan syair salamun, salam tu salaman. Artinya ucapan salam dariku. Alaman tayamatni, tayaman, tayamatni itu tayamun, itu level cinta yang paling tinggi. Ai abadathu wa dalal wa dalalathu, bidharfiha ai bidharafatiha, karena cantiknya, walatafatiha dan lembutnya, yang membuat aku tergila-gila. Tayamatni, ya, membuat aku tergila-gila. Bidor fiha, cantiknya, walam ahdan, bercahayanya dua bibinya. Walam hatin, tarfaiha, lamha bimakna lam'ah, wattarf maknanya al-ain. Walam atin, dan bercahayanya tarfiha, matanya, matanya cantik, bibinya cantik. Itu tayamatni, membuat aku tergila-gila. Sabatni wa asobatni fatatun malihatun, malihatun cantik. Sabatni ai ja'alatni asira, menjadikan aku tertawan dan terfitnah karena kasmaran dengannya. Wa asobatni ai amalatni ilaiha, membuat aku condong kepadanya. Siapa? Fatatun, seorang gadis malihatun yang cantik. Tahayyarat al-awham fikunhi wasfiha, yang kata-kata itu pun bingung untuk mendeskripsikan hakikat gambarannya, karena cantiknya luar biasa. Yakni tahayyarat al-ukul, yaitu akal pun bingung dan tidak mampu untuk memahami sifat sempurna yang dimiliki oleh wanita cantik tersebut. Namun luar biasa, yang luar biasa bait setelahnya. Fakultu, aku katakan pada wanita cantik yang bikin aku tergila-gila, dari ini tinggalkan aku. Kejar aku kan, ini malah tinggalkan aku. Aikutukni wada'ini fihali, tinggalkan aku. Wa'dirini aikbal udri, terimalah udurku, maklumilah diriku. Bi'adam itibai lagi, karena aku tidak mau mengikutimu dan aku tidak mau sibuk mencintaimu. Fa innani sughiftu, karena aku kemudian cinta luar biasa, bitahsilil ulumi, untuk mendapatkan ilmu. wakasfiha dan menyibak ilmu, wali fitulabil ilmi watwati watuqa ghinan, dan bagiku dalam penuntut ilmu dan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang bertakwa ghinan, sudah cukup an ghinail aghaniyat wa arfiha, ghaniyat wanita cantik. Aku tidak membutuhkan ghinan, berarti cukup, artinya tidak membutuhkan an ghinail ghaniyat. Ina bikasir wal mat bimakna at-taghanni, nyanyian. Al-ghaniyat, al-mughanniyat, nyanyian wanita yang bernyanyi. Namun ghaniyat bisa juga artinya wanita cantik. Bagi sarahnya al-ghaniyat dimaknai al-mughanniyat, wanita yang bernyanyi. Wa arfiha, arfi roknya dipatah, kemudian ainnya dipatah, roknya disukun. Dimana ra'ihah thayyibah, bau baik wangi ataupun tidak wangi. Namun yang paling umum digunakan untuk yang wangi. Artinya walmurad minha hasolali ghinan, aku tidak memerlukan menggunakan alat musik dan mengikuti syahwat. Aku tidak butuh itu semua litolabil ilmi, karena mencari ilmu, walfadli dan kesolehan, watuqa dan ketakwaan. Nah, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu fil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.